Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada seluruh santri terkhusus ya, dan kepada para ikhwah untuk segera merapat ke depan ya, untuk menjalani taklim ba'da maghrib ya. Sekali lagi diumumkan kepada seluruh santri terkhusus, kemudian kepada para ikhwah untuk maju ke depan ya, untuk menyimak dan mengambil faedah taklim ya. Insyaallah untuk hari ini taklim akan diisi oleh Al-Ustadz Harits Hafizahullah Ta'ala. Kemudian mengingatkan ya, untuk di majlis diperhatikan, diingat-ingat kembali adab-adab yang telah dipelajari ya. Jangan ngobrol, jangan bermain sendiri ya. Dengarkan taklim, ambil faedahnya, mendekat ke depan ya. Jangan balapan, ambil posisi paling belakang. Balapan itu ambil posisi yang terdepan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله A'azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang semata-mata dengan taufik dan karunia-Nya kita bisa mengamalkan pengetahuan-pengetahuan ilmu agama kita, walaupun masih minim, namun hakikat orang yang faqih, orang yang mendapatkan kebaikan adalah mereka orang yang mengamalkan ilmu yang telah sampai padanya. Sebagaimana dinyatakan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif, beliau menyatakan innal faqiha man amila bima alima wa in qalla ilmuhu wa innas safiha man taraka ilmah wa in kathura ilmuh. Beliau menyatakan dengan makna innal faqih, sesungguhnya orang yang faqih, orang yang faham akan agama ini adalah mereka man amila bima alima, orang yang mau mengamalkan apa yang telah dia ilmui, ilmu agama yang telah sampai padanya, dia mengamalkannya. Wa in qalla ilmuhu, walaupun masih sedikit atau minim ilmunya, dia tahu, dia amalkan, dia tahu, dia amalkan, walaupun masih sedikit, maka itulah hakikat orang yang faqih, yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Wa inna safi, dan orang yang safi, safi itu kalau bahasa yang tepat dungu, tahu namun gak ada kerentek. Nah itu ya, tahu kebaikan gak ingin baik, tidak mau melakukan kebaikan, yaitu safih, bukan semata-mata bodoh tidak tahu. Namun safih, orang yang dungu adalah man taraka ilmah, orang yang meninggalkan ilmunya, yakni tidak mau mengikuti dan mengamalkan. Wa in kathura ilmuh, walaupun banyak ilmunya. Sehingga dari sini al-Imamu Ahmad rahimahullah telah mendahului dengan ucapan laisal ilmu bikasratir riwayah wa innamal ilmu al-khasyah. Laisal ilmu, bukanlah ilmu agama yang kita perjuangkan, yang kita cari, yang kita geluti, bikasratir riwayah, dengan memperbanyak riwayat-riwayat. Nah, berguru ke sana, berguru ke sini, menghafal ini, menghafal itu, mengumpulkan ini, menjamak itu, bukan sekedar itu, kata beliau. Namun wa innamal ilmu, tidak lain ilmu agama itu al-khasyah, yaitu ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita berjalan dengan konsekuensi ilmu. Dan itulah hakikat para ulama. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah tetapkan dengan pembatasan, innama, sesungguhnya hanyalah, artinya dibatasi. Innama yakhshallah, sesungguhnya orang yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah dengan dasar ilmu, yaitu ilmu yang menanamkan dan melahirkan rasa takut kepada Allah sehingga dia mendekat kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang memiliki sifat khasyah dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama, para ulama. Sehingga menjamak keterangan para ulama itu semua, kapan seorang bisa mengambil kemanfaatan dengan ilmunya, yaitu dikala dia mau belajar, memahami, dan demikian pula melahirkan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah, yang membuahkan amalan yang sesuai dengan ilmu. Maka itulah yang namanya tahsilul ilmi, seorang telah meraih ilmu agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa konsekuensi dengan ilmu yang telah sampai kepada kita, dan demikian pula diberikan keistiqomahan untuk terus di atas keikhlasan niat dalam mencari, dalam belajar, dalam mengamalkan, dan dalam mendakwakan. Dan semoga Allah pula menganugerahkan kepada kita untuk terus istiqomah di atas kebaikan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini kita meneruskan pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, masuk pada pasal baru atau bab baru setelah selesai dari pembahasan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, berkata al-Imam Sa'di rahimahullah, babu sholatil jama'ah wal imamah, bab yang menerangkan tentang sholatul jama'ah, sholat berjama'ah, wal imamah, dan imam, kepemimpinan dalam sholat berjama'ah. Qala wa hiya fardu ainin li salawatil khams ala rijali hadaran wa safara. Salat berjamaah adalah fardu ain, kewajiban individual pada salat-salat lima waktu. Ala rijal, atas kaum laki-laki, hadaran wa safaran, sama saja sedang mukim di tempat sendiri ataupun safar dalam perjalanan jauh. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, sungguh aku telah berkeinginan sangat untuk memerintahkan manusia melakukan sholat, kemudian dikumandangkan iqamah. Thumma amura rajulan ya'umun nas, kemudian aku memerintahkan seorang untuk mengimami sholat bersama manusia. Thumma amtaliku birijalin ma'ahum hizamun min hatabin ila qawmin la yashaduna sholah. Kemudian amtalik, aku pergi birijal bersama para sekelompok laki-laki, ma'hum hizamun, yang mereka membawa ikatan-ikatan min hatab, dari kayu bakar, ila qaumin la yashaduna shalah, menuju kepada kaum orang-orang yang tidak hadir dalam salat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, maka aku pun akan bakar atas mereka rumah-rumah mereka dengan api. Muttafaqun alaih. 6. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Di dalam bab ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah selesai dari penjelasan salat tatawwu, kemudian diakhiri dengan penyebutan waktu-waktu yang terlarang dari melakukan salat tatawwu, beliau menyebutkan berikutnya salatul jamaah, salat berjamaah, yaitu salat yang dilakukan dengan melibatkan orang lain, tidak sendirian. Naam. Yaitu dua orang atau lebih. Ini salat berjamaah. Naam. Di mana salat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan sholat jamaah adalah disebutkan oleh para ulama, atau datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatul jamaah, salat berjamaah, ini afdal min salatin fadzi, lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian, salat munfarid. Ini bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Walahuma an Abi Hurairah, datang riwayat dari Abu Hurairah, yani bi khamsin wa ishrina darajah, yaitu 25 juz'an, yani 25 bagian. Datang dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qala darajah, yani 25 derajat. Naam. Ini kalau belajar fikih secara ahlul hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat satu dengan yang lainnya, yang apabila semuanya sahih maka dibawa saling menguatkan, atau barangkali menafsirkan apa yang belum tersebutkan, atau barangkali satu adalah masuk dalam kategori yang lainnya. 6. Di sini terjadi perselisihan riwayat tentang jumlah keutamaannya secara adat, secara bilangan. Dalam hadis Ibnu Umar 27 derajat. Dalam hadis Abu Hurairah 25 juz bagian. Dalam hadis Abu Sa'id 25 derajat. Dan semua riwayat ini sahihah. Semuanya sahih. Bagaimana yang seperti ini? Para ulama ketika mendapatkan seperti ini, maka mereka memandang dengan binadhari ainaini, dengan dua mata pandangan, tidak milih salah satunya langsung. Oh, kalau saya cocoknya 27 saja, kan lebih banyak ya. Satu, oh enggak lah, 25 itu sudah banyak ya. Ya demikian ya, oh seterusnya lah, ini tidak ya. Namun mereka menempuh cara, dan alul ilmi di dalam menjamak dua riwayat ini adalah beberapa pendapat, di antaranya tiga pendapat yang kuat, yakni barakallahu fikum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang menjadi patokan dalam kaidah usul fikih adalah zikrul adad la mafhumalah, bahwasanya penyebutan bilangan di dalam pahala ataupun yang lainnya ini tidak ada di sana, berarti tidak lebih atau tidak lebih atau tidak kurang dari itu. Ini hanya penyebutan salah satu nama zikr, namudzat, contoh saja. La mafhumalah, tidak ada. Misalnya sinfani, atau misalnya ayatun munafikin salasa, tanda munafik tiga, berarti hanya tiga saja, tidak, bukan pembatasan ya. Namun di sini hanya menyebutkan bagian banyaknya. Sehingga dari sini tidak ada khilaf, di mana Nabi menyampaikan sebagaimana diwahyukan. Mungkin datang wahyu penyebutan 25, datang wahyu juga 27, namun itu bukan batasan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka menyatakan yakni salatul jamaah yatafawatu sawabuha fi nafsiha. Salat berjamaah itu bertingkat-tingkat secara zatnya. Walaupun sama-sama salat berjamaah, namun mengisyaratkan di sini berbeda-beda pahala derajat yang diraihnya. Ada yang meraih 25, ada yang meraih 27, atau mungkin lebih atau kurang dari itu. Apa yang menyebabkan? Yakni wadzalika biiqamati huquqiha wa khusyu'iha. Dengan sebab dia betul-betul memenuhi hak-hak salat jamaah dan juga khusyuk di dalam melakukannya. tidak perlu orang lain, kita sendiri. Nah, kadangkala barakallahu fikum merasa khusyuk, kadangkala merasa banyak was-wasah, kadangkala galau. Nah, ini enggak usah orang lain. Nah, dari situ menjadi sebab berbedanya nilai derajat, nilai pahala yang diraih. Nah, sehingga Rasul datang dengan riwayat 25 derajat dengan riwayat 27 derajat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, diterangkan para ulama, sama berarti menunjukkan sholat berjamaah ini bertingkat-tingkat pahalanya. Dengan apa yang digandengkan kepada sholat jamaah tersebut dari penopang dan pendukung. Nah, di antaranya khusyuk, itu pasti. Yang kedua, al-masyu ilal masjid, berjalannya ke masjid. Semakin jauh dia berjalan, semakin utama dan pahala yang diraih semakin banyak. Nah, demikian pula kasratul jamaah fi, banyaknya jumlah orang yang berjamaah di dalamnya. Nah, demikian pula keberadaan orang tersebut ketika berjalan dari rumahnya sudah bersuci atau belum. Nah, karena dihitungnya ketika sudah menghitung langkah setelah bersuci. Nah, dan demikian pula dari sisi tabkir ilal masjid, siapa yang lebih awal masuk ke masjidnya. Nah, ini derajatnya berbeda-beda. Karena orang kalau dari rumah bersuci dengan asbaghul wudu, dengan wudu yang sempurna, kemudian keluar melangkahkan kakinya menuju ke masjid, tidak dalam rangka apa-apa kecuali untuk sholat, tidaklah dia sholat melainkan setelah itu sampai dengan dia menunggu sholat jamaah, dihitung dalam sholat terus. Nah, sehingga masya Allah, nah, tabkir ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari yang ketiga ini, masya Allah ya, bertingkat-tingkat pahalanya, yang lebih jauh ya akan lebih tinggi derajatnya. Nah, ya apa tidak? Iya. Sehingga kita sebetulnya mendapatkan kesempatan yang banyak. Para santri, jangan pesimis, wah saya dekat Ustaz, langkahnya hanya berapa langkah ya. Namun mereka kesempatannya tabkir, oh saya lebih bisa mengawali. Ya apa tidak? Tidak punya kesibukan selain apa? Selain mereka tugasnya belajar. Itu yang ditugaskan oleh orang tua ya. Para tulab datang ke pondok diutus oleh orang tua untuk belajar, bukan untuk mencari uang dan menghabiskannya ya. Namun untuk apa? Untuk belajar. Nah, berarti kalau antum datangnya hanya mencari uang, mencari uang apa bagaimana? Wah, kesempatan ini, Bi, saya gak mau berangkat kecuali sangunakah. Ini mencari uang ya, ya. Atau menghabiskannya. Nah, ini berarti enggak bagus. Tugas antum belajar. Nah, terus uang sakunya untuk apa Ustaz? Keperluan yang memang harus. Kalau makanan pondok tidak cukup, bisa menjadikan sakit, butuh tambahan, tidak mengapa beli. Nah, terus yang lebih dari itu apa? Makanan hati antum. Apa itu? Kitab. Ilmu ya. Butuh kitab suatu saat, masya Allah, ini di admin masih banyak kitab wajib kurikulum yang belum diambil. Kenapa? Mi, ya, gak bisa ngambil. Ya apa tidak? Mana yang lebih wajib kira-kira? Nah, ghidhaul qulub, makanan hati, itu lebih utama dari ghidhaul jism, makanan jasmani. Nah, orang kalau sakit jasmani hatinya baik, bisa mengharapkan pahala besar. Namun kalau orang hatinya rusak, badannya sehat, malah akhirnya berbuat jahat. Naudzubillah. Nah, saya di sini tadi dalam sholat jamaah, orang-orang yang mereka dekat dengan masjid memiliki dan tidak memiliki penghalang untuk berpagi-pagi ataupun bersegera memiliki kesempatan tabkir, ya, untuk bersegera datang ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Karena inilah keutamaan syariat, menjadikan pahala bertingkat-tingkat. Sehingga Rasul mengatakan 25-27 yang kata para ulama adalah barakallahu fikum, adalah semua ucapan tiga perkara ini memungkinkan. Dan yang paling menjamak yaitu pendapat yang ketiga, bertingkat-tingkat pahala oleh mereka yang diraih oleh mereka orang yang datang sholat berjamaah ini dengan sebab apa yang mendukungnya. Kekhusyuan, jalan menuju ke masjid. Nah, berarti yang para aba yang jauh, ya, ini masya Allah pahalanya akan lebih besar. Nah, kasratul jamaah, dan tentunya masya Allah, ya, kita alhamdulillah di mahat kita banyak jamaahnya. Nah, semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita. Tinggallah kita jaga yang lainnya, yaitu hal-hal yang mendukung kekhusyuan. Nah, khusyuk menjadikan hati kita bisa, yang namanya khusyuk itu mentadaburi apa yang kita baca. Tentunya ini didukung dengan kondisi yang tenang. Sehingga dari sini kami mohon kepada kita semua untuk bahu-membahu mengkondisikan kondisi masjid agar betul-betul tenang. Nah, sholat berjamaah, para ikhwah yang berjaga, diharapkan juga mereka ta'awun sebagaimana sebelumnya mengondisikan anak-anak ketika sholat. Nah, sehingga kita mendengar bacaan imam itu nyaman. Ketika kita mendengar bacaan imam sambil bisa tadabbur tentang apa yang dibaca. Nah, ini diantaranya. Jangan kita melihat anak fulan, anak alan, semuanya adalah barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim kajasadil wahid. Permisalan mukmin dalam kasih sayang dan cinta mencintainya bagaikan satu tubuh. Nah, satu tubuh. Namun demikian tentunya para aba ini yang lebih aukat, lebih ditekankan. Nah, namun kalau tidak, ternyata karena ya kadang sebagian ada uzur. Nah, ya kita bahu membahu saling tolong menolong dalam menciptakan suasana yang bisa mendukung, mudah-mudahan pahala kita semakin meningkat. Ya, karena tadi 25 dan 27, ya. Apa sebabnya bisa 25 dan 27? Milih mana kira-kira? Kalau suluh milih 27. Ya. Ya, benar. Ya, mari kita dengarkan kata para ulama, kenapa bisa 25 dan 27? Karena dengan sebab muqawimat dan muqarin, penopang dan pendukungnya. Apa pendukungnya? Kekhusyuan, terus banyaknya jalan, terus banyaknya jamaah, terus bersegera menunggu sholat, terus yang lainnya. Nah, ini dipahami nih, ya. Sehingga berbeda-beda orangnya. Oh, ternyata ini diantaranya diterangkan para ulama. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah wa huwa yasmulul qala alladhi qablahu wa ziyadah. Maka pendapat yang ketiga ini adalah mencakup ucapan pendapat sebelumnya, bahkan ada tambahan lebih lengkap. Sehingga marilah kita berusaha untuk barakallahu fikum, ini barakallahu fikum adalah kita berusaha untuk memohon kepada Allah meraih sebab-sebab untuk bisa meraih pahala yang lebih banyak. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam bab ini beliau menyatakan salatul jamaah wa hiya fardu ainin li salawatil khams. Beliau menyatakan salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Maka di sini pembahasannya adalah hukmu salatil jamaah. Hukum salat berjamaah. Apa hukumnya? Hukum sholat berjamaah di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebab khilaf tersebut karena nadhariyah dari sisi pandang dalil yang dikuatkan. Ngam? Coba anak-anak latihan, saya tidak ingin mengulang-ulang beradab dalam majelis ya. Nanti antum disebut terus, ini kedengar internet. Nah, kita ulang-ulang, ini kedengar internet, antum dunia sudah yang dengar. Ya. Bukan kita di sini saja. Nah. Nanti kita panggil nama fulan. Antum beradab. Aduh. Aduh, besok enggak mau ngaji lah ya. Ya tidak, sudah dapat ini ya. Nilai dunia ya. Masyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian kita ingatkan para thalabah baik aba ataupun aulad ataupun juga thalabah semuanya untuk membiasakan beradab dalam majelis. Terutama haisyat, suara-suara yang membuat gaduh ini dihindari. Kenapa? Kisah diangkatnya ilmu hakikat malam Lailatul Qadar sebagai ibrah bagi kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar mau memberitakan ilmu, menyampaikan ilmu kapan Lailatul Qadar pastinya. Namun fatalaha fulan wa fulan ayahtaqan yatanaza'an, yakni bertikai fulan dengan fulan di masjid. Akhirnya sudah ya, lihatlah. Farufi'at, akhirnya diangkat pengetahuan pastinya Lailatul Qadar. Nah ini. Nah, artinya demikian pula mungkin ya, kalau orang yang menyampaikan susah konsentrasi harus ya. Ini naudzubillah. Jangan salahkan mudarris kalau ternyata dia sudah konsentrasi naktafi bihadzal qadar. Gimana? Ya. Apa sebabnya? Ya sebab orang-orang yang waswas tadi. Nah, karena khawatir mau menyampaikan sesuatu yang tidak konsen, kadang barangkali salah. Nah, jadi ini cobalah dijaga. Barakallahu fikum. Mari kita ta'awun alal birri wa taqwa untuk membiasakan beradab dalam majelis. Nah, kalau tidak bisa mengikuti, tulislah apa yang bermanfaat. Kalau tidak bisa mengikuti, minimalnya isgha, dia mendengarkan dengan seksama. Nah, karena al-ilmu ma'al adab, ilmu itu diraih bersama adab. Nah, kata para ulama, al-ilmu biduni adabin la yanfa, ilmu tanpa adab itu tidak bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Jadi hukum salat berjamaah terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan di sini Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'di rahimahullah lebih condong memilih fardu ain pada salat 5 waktu bagi laki-laki, yang beliau mengatakan sama saja dalam keadaan mukim ataupun safar. Di dalam fakroh atau poin ini ada beberapa ta'lik, beberapa kaitan permasalahan. InsyaAllah kita tunda permasalahannya dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya biznillah, karena panjang dan waktu yang mepet tidak mungkin kita untuk merincinya secara lebih maksimal. Semoga apa yang kita ambil dari kitab apa namanya Manhajus Salikin ini insyaAllah bermanfaat. Kita baru mengambil tentang keutamaan sholat berjamaah di atas sholat sendirian adalah 27 derajat atau dalam riwayat lain 25 derajat. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sembari kita menunggu waktu sholat isya, di sini barakallahu fikum ada beberapa hal yang penting dan kami menganggap penting. Hal ini berkaitan dengan khusus, lingkungan kita secara